Halo, Assalamualaikum. Saya Rini, Teteh Eno. Garis nasi telah terukir sejak awal kehidupan. Tak dapat terhapus, biar hati ingin berubah. Peduli hati pun tak rela juga kita harus pasrah pada setiap kendaknya. Mesti berpisah karena iman yang berbeda. Jalan hidup untuk manusia dunia seringku coba bertahan demi keutuhan kasih yang selama ini terjaga. Tetapi apalah daya, dirimu selalu beranggapan aku atas kesabaran tak seluas lubang sedalam juga kita harus pasrah pada setiap kehendak. Ku mesti berpisah karena iman yang berbeda. Jalan hidup untuk manusia di dunia. Seringku coba bertahan demi keutuhan kasih yang selama ini terjaga. Tetapi apalah daya, dirimu selalu beranggapan aku bersalah. Emang atas kesabaran tak seluas lubang sejalan lautan. Memang perlu pengorbanan demi cinta tulus penuh kesucian. Namun atas terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.